الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن إن شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صحيح مسلم في كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. حديث yang pertama yaitu dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dia memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni bersafar pada tahun ditaklukannya Mekah pada bulan Ramadan. Jadi penaklukan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Beliau keluar dari Madinah menuju Mekah. Fasam, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hatta balagal kadid, sampai beliau sampai ke daerah Kadid. Beliau aftar, beliau berbuka. Wakana sahabatu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, yattabi'una al-ahdath fal-ahdath min amrihi, mereka selalu memantau kejadian demi kejadian dari urusan Nabi. Yakni perubahan-perubahan yang ada selalu mereka pantau. Imam Nawawi dia mengatakan beliau keluar tahun ditaklukkan di kota Mekah di bulan Ramadan, beliau berpuasa sampai di daerah Kadid, kemudian beliau aftar. Yakni bil fathi, maksud dengan bil fathi tahun ditaklukkan, yakni fathu Mekah, yakni taklukkan kota Mekah. Wa kana sanata thamanin min al-hijrah, hal itu terjadi pada tahun ke-8 dari hijrah. Wal kadid, sampai beliau ke daerah Kadid. Bi fathil kaf wa kasrid dal al-muhmalah, yakni dengan difathahkan kaf dan kasrah dal yang tidak bertitik. Wahya ainun jariyatun, dia adalah mata air yang mengalir. Bainaha wa bainal madinah sab'a marahil aw nahwiha, Posisinya antara tempat itu dengan Mekah, dengan Madinah 7 marhalah. Kemarin kita mempelajari marhalah, berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 40 kilo, ada yang mengatakan 26 kilo, ada yang mengatakan 44 kilo. Kalau kita ambil yang terjauhnya, berarti 44 kali 7, ya kurang lebih sudah 300 kilo. Ya. Kalau yang mengatakan 25 atau 26, berarti sudah berapa? 118-an kali ya. 180. Bagi yang mengatakan 40, ya sudah 280-an. Wabayna Makkata qaribun min marhalatain. Antara Kadid dengan Mekah kurang lebih dekat dengan 2 marhalah, yakni 88 kilo atau 53 kilo. Jadi Nabi SAW jalan dulu, dalam keadaan jalan keluarnya itu masih dalam keadaan berpuasa, sampai berapa kurang lebih, sudah lebih dari 3/4 perjalanan, ya sudah lebih dari 3/4 perjalanan baru beliau berbuka. Wa hiya aqrabu ila al-madinati min Asfan. Dia lebih dekat ke Madinah daripada Asfan. Qala Qadhi Iyad, al-Kadid 'ainun jariyah ala 42 mailan min Makkah. Kadid itu adalah mata air yang mengalir dengan jarak 42 mil dari Mekah. Ya, 24 42 mil dari Mekah. 42 mil kalau 1 mil itu kurang dari 2 kilo, yakni 1,8. Ya, kurang lebih dekatlah, hampir-hampir dengan 80, kurang lebih 80 kilo. Wa Asfan qaribatun qaryatun jami'atun biha mimbar ala 36 min Makkah. Asfan dia adalah kampung, ya, yang di situ ada mimbar, jaraknya ke Makkah ada 36 mil dari Makkah. Wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, fasama hatta balaga qura'il ghamim. Beliau berpuasa sampai ke daerah Qura'il Ghamim namanya. Qala al-qadhi, وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح. Ini semua riwayat-riwayat tentang ini adalah dalam perjalanan yang sama, satu perjalanan, yaitu perjalanan menuju ke Mekah di waktu menaklukkan kota Mekah. وسمع هذا المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها. Dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa tempat, tidak hanya satu tempat. Disebutkan nama-nama ini dalam riwayat tersebut karena satu sama lainnya berdekatan tempatnya. Wa in kana asfan mutaba'ida syai'an an hadhihi al-mawaadhi'. Hanya saja asfan itu tempat yang terjauh dari tempat-tempat yang lainnya disebutkan. Lakinnaha kulluha mudhafatan mudhafatun ilaiha wa min amaliha. Akan tetapi seluruhnya disandarkan kepadanya dan dari perbuatannya. Fastamal ismu asfan alaiha. Maka karena kaitannya ada berhubungan dengan itu, tempat-tempat itu juga ada kaitannya dalam pelaksanaan ini atau kejadian ini, maka diliputlah nama Asfan dalam kondisi ini. Qal Qadhi Iyad mengatakan, waqad yakunu alamu halin nas wa masyaqatuhum fi ba'dha فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها. Boleh jadi ada, terkadang ada tanda-tanda dari kondisi manusia dan ada beban atau kesusahan pada sebagian mereka, maka beliau berbuka dan beliau memerintahkan mereka berbuka. Fi ba'dil am fi ba'dha, pada sebagiannya. Wa hadha kalamul qadhi wa huwa kalamun qala illa fi masafati ma'a Safan fa innal mashhura anha ala arba'ati barat min Makkah وكل بريد أربعة فراسخ وكل فرس ثلاثة أميال فالجملة ثمانية وأربعين ميلا. هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. Jadi Nabi melihat ada dalam kondisi, kenapa tempat-tempat tadi disebutkan dan berbeda-beda, sementara dia adalah satu perjalanan, tidak dua perjalanan, tiga perjalanan, tapi satu perjalanan. Tapi kenapa kok Nabi pada sampai ini dia berbuka, terus riwayat yang lain pada sampai ke daerah ini dia berbuka? Maka ulama berusaha untuk mencoba kenapa ini, lalu dikumpulkanlah dalil-dalil dan mereka carikan solusi. Yaitu terkadang, yakni beliau mengatakan terkadang letihnya pasukan ini kelihatan oleh Nabi ketika dia berada di tempat A. Maka orang yang ada di tempat A itu beliau perintahkan untuk berbuka. Terkadang pada tempat B kelihatan, dia perintahkanlah orang yang kelihatan capek, letih, lelah pada tempat B, beliau perintahkan untuk berbuka. Ya, sehingga masing-masing perawi menggambarkan apa yang dia pahami dari kejadian tersebut. Ya, inilah usaha dari ulama di dalam memahami hadis ini. Jadi hadisnya tidak bertentangan. Ya. Nabi melihat ada orang yang susah, kelihatan dia masih berpuasa karena di awal Nabi berpuasa. Terus sampai di lokasi tadi Nabi melihat orang ini sudah kesusahan. Maka diperintahkan, kalau enggak biasanya Nabi berbuka sendiri untuk menunjukkan bahwa bolehnya berbuka. Fasama hatta balal qadid thumma aftar. Beliau kuasa dari Madinah sampai ke daerah Kadid, mata air yang mengalir tadi. Berapa jaraknya dari Madinah? 7 marhalah. Ya, sudah kurang lebih 300 kilo atau 280 kilo. Thumma aftar. Pada lokasi itu beliau baru berbuka. Fihi dalilun limadhhabil jumhur. Anna shoma wal fitra jaizani. Di dalam kejadian ini, Nabi pertama berpuasa sampai ke Kadid. Dari hal ini dalil atau bukti jumhur ulama, ya mazhab jumhur ulama, yang mengatakan bahwa berpuasa atau berbuka di dalam bersafar boleh. Berbeda dengan pendapat siapa? Yang kita pelajari kemarin. Ahli zahir. Ahli zahir mengatakan la, la yan'aqid. Tidak sah. Harus dia qada. Berdasarkan zahir dari ayat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah diganti. Kalau siapa yang sakit, siapa yang bersafar, adalah ganti pada hari yang lain. Berarti puasa, kalau mau puasa juga sah, harus diganti. Nah, gitu. Itu zahirnya. Namun dari perbuatan Nabi, ketika Nabi berjalan masih tetap puasa. Kalau seandainya puasa tidak sah, ngapain harus berpuasa letih-letih? Ya, dari awal aja berbuka. Nah, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perjalanan itu boleh berpuasa dan boleh berbuka. Wa fihi anna al-musafir lahu an yasuma ba'dha ramadhan duna ba'd. Di dalam hal ini, dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa orang musafir, siapa ini musafir nih? Baik yang berada di sana, di lokasi, atau orang seperti misalkan kerja di kapal. Kapal musafir gak dia? Musafir 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Pas 1 bulan itu adalah semua dalam kapal. Baik. Atau sopir, ya, sopir truk, sopir bus, boleh dia berpuasa. Ya, dan boleh dia tidak berpuasa. Sebagian Ramadan dia boleh berpuasa, sebagiannya boleh dia tidak berpuasa. Wala yalzamuhu bisawmi ba'dhihi itmamuhu. Tidak mengharuskannya untuk menyempurnakan disebabkan dia berpuasa sebagiannya. Hanya ketika dia puasa, dia harus menyelesaikan semuanya. Enggak. Dia boleh. Dia berpuasa atau tidak berpuasa. Begitu juga, dia misalkan paginya dia puasa sampai zuhur. Dia boleh membukakannya. Tidak mesti dia harus menyempurnakannya. Dari mana dalilnya? Nabi berbuka. Berarti pada hari beliau berbuka, sebagian harinya dia berpuasa. Ya? Maka tidak mesti dia menyempurnakan puasanya pada hari itu. Jadi kasus dalam puasa bulan Ramadan bagi orang musafir itu ada yang pertama harinya satu bulannya itu boleh dia misalkan 15 hari dia puasa, 15 hari dia tidak puasa, atau berapa dia puasa, oh saya puasalah, oh besok saya enggak puasa, boleh. Oh, bagi orang musafir. Begitu juga dia boleh berpuasa berbuka pada siangnya. apabila dia berpuasa pada paginya, tidak mengharuskan dia harus menyempurnakannya sampai sore, sampai malam. Boleh dia batalkan. Ya, bagi orang siapa? Orang musafir. Waqad ghalata ba'dul ulama fi fahmi hadzal hadis. Sebagian ulama keliru di dalam memahami hadis ini. Fatawahama annal kadid wa qura'il ghamim qaribun minal madinah. Mereka mengira, tawaham, yakni anggapan, bahwa Kadid dan Qura al-Ghamim ini dekat dengan Madinah. Ya? Dekat dengan Madinah. Ternyata berapa? Ternyata dekat dengan ke Mekah, ketimbang dari Madinah. Dari Mekah kurang lebih dua marhalah. Dari Madinah kurang lebih ya 7 marhalah. Kalau begitu jarak Mekah dengan jarak Madinah kurang lebih 9 marhalah. Ya, 9 marhalah. 9 marhalah. Ya. Wa anna qawlahu fa sama hatta balagha al-kadid wa qura' al-ghamim kana fi yawm alladhi kharaja fihi min al-banidah. Mereka mengira bahwa perkataan dari Ibn Abbas bahwa beliau berpuasa sampai ke daerah Kadid atau qura' al-ghamim, hal itu terjadi pada hari, masih hari beliau keluar dari Madinah. Ya. Faza'ama annahu kharaja min al-Madinati sha'iman falamma balagha qura' al-ghamim fi yawmihi aftara fi naharin. Maka dia mengira bahwa, taruhlah misalkan dia keluar hari Senin pagi-pagi, keluar dalam keadaan berpuasa, ketika sampai kepada Qura al-Ghamim pada hari itu juga, yakni hari Senin, ya, maka beliau berbuka pada siangnya. Itu yang mereka pahami. Ternyata dia tidak, gitulah. Harinya berbeda. Ada hari beliau berpuasa dalam keadaan bersafar, ada hari beliau tidak berpuasa. Makanya berarti ya, perjalanan ini dulu itu jauh. Mekah Madinah itu 15 hari atau ya 15 hari kalau tidak salah perjalanan. Ya. Jadi cukup lama perjalanannya. Maka ada hari-hari dalam bersafar itu beliau berpuasa. Ya, tidak hari beliau keluar dengan hari beliau berpuasa berbuka itu sama. Tidak. Tapi beda hari. Wastadalla bihi hadzal qail ala annahu idza safara ba'da tulu'il fajri sha'iman lahu an yuftira fi yaumihi. Maka orang yang berpendapat, yakni yang memahami tadi bahwasanya beliau keluar pada hari itu juga beliau berbuka, maka dia mengambil argumentasi dari sini bahwa apabila dia bersafar setelah terbit fajar dalam keadaan berpuasa, boleh baginya untuk berbuka pada hari itu juga. Wa madhhabu Syafi'i wal jumhur, pendapat Syafi'i dan jumhur ulama, أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر، يعني bagi orang yang bersafar setelah terbit fajar dalam keadaan berpuasa. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidak boleh dia berbuka pada hari itu. Yang boleh dia berbuka adalah bagi orang yang terbit fajar baginya dalam keadaan bersafar. Paham enggak kita nih? Baik, saya ulangi. Kita pergi ke Jakarta naik bis. Kita berangkat jam 12 siang di sini. Ya, atau pakai mobil sendirilah. Setelah subuh, sudah sholat subuh di Masjid Hakim, kita berangkat. Ya, berarti telah terbit fajar, kita masih di lokasi kita dan kita dalam keadaan berpuasa. Lalu mulai kita mulai berangkat sampai ke Sejunjung. Ya, sampai Sejunjung. Kalau menurut pendapat yang pertama tadi yang dikatakan oleh Qadhi Iyad atau yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi mengatakan ini adalah hal yang keliru, yang memahami bahwa Kadid dan Qura Al-Ghamim itu dekat dengan Madinah sehingga ketika dia sampai di situ dia boleh berbuka. Maka pendapat ini, orang yang memahami ini, berarti hari itu juga orang yang bersafar boleh berbuka. Jadi sampai di Sejunjung masih sudah boleh diberbuka menurut pendapat orang ini. Menurut Syafi'i dan mayoritas ulama enggak boleh. Ya. Bolehnya kapan? Hari besoknya. Berarti hari besoknya terbit fajar terhadap orang musafir, dia sudah dalam keadaan safar. Teruklah kuatnya bersafarnya dia berbuka di Morobungo. Apakah dia menginap di situ dulu, setelah itu dia berangkat karena dia bawa mobil pribadi. Ya, berarti di Morobungo dia sudah terbit fajarnya di situ. Lalu kalau seandainya dia berbuka, dia berpuasa paginya, siangnya sampai lahat, saya berbukalah, kata boleh. Ya, ini puasanya dari awal itu terjadi ketika dia sedang dalam keadaan bersafar. Paham ya? Ya, memang yang kita pahami selama ini adalah boleh. Hari itu juga boleh. Ya. Ternyata mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan enggak boleh. Wastadalla hadzal qa'il bi hadzal hadits min ajaibil gharibah. لأن الكديد والقراء الغيم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة والله أعلم. Orang ini yang berpendapat, ya, berargumentasi dengan hadis ini dengan pendapat-pendapat yang aneh, ya. لأن الكديد والقراء karena kedid dan qura al-ghaim itu adalah 7 marhala atau lebih dari Madinah. Baik. Wa kana sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaba'una al-ahdath fal-ahdath min amrihi. Sahabat Rasulullah mengikuti, memantau terus kejadian demi kejadian dari urusan Nabi. Hadza mahmulun ala ma علموا منه النسخ، ورجحان الثاني من جوازهما. Ini dipahami bahwa para sahabat mengetahui dari Nabi apa yang nasakh, yang dihapus hukumnya. Nasakh wa mansukh itu ada hukum pertama, kemudian ada perubahan yang baru, ya. Wa rujhan tsani, dan dikuatnya yang kedua. Ma'a jawazihima, sementara bolehnya kedua-duanya. Jadi maksudnya apa? Kedalam puasa ini Nabi SAW puasa dulu, lalu beliau berbuka, ya, ini adalah perkara yang kedua. Berarti Nabi membukakan puasanya, lalu sementara yang kuat mana? Berbuka, boleh berbuka, namun kedua-duanya adalah boleh puasa dan atau berbuka. Wa illa faqad tafa ala ba'irihi wa tawadda marratan marrah wa nadha'iru dhalika min al-ja'izati allati 'amilaha marratan aw marrat qalila li bayani jawaziha fa hafidh 'ala fa hafadha 'ala al-afdal minha. Ya, kalau tidak, sungguh yakni kejadian-kejadian Nabi jadi begini. Nabi berpuasa, Nabi berbuka. Sahabat mengikuti proses yang terjadi pada Nabi. Nabi berbuka, ini mereka beliau lakukan, ini beliau lakukan. Maka sahabat memahami kondisi ini bahwa keduanya adalah boleh. Tapi yang kedua ini lebih afdal. Ya. Kejadian juga yang lain. Nabi telah Nabi tawaf di atas unta. Tawaf di atas unta. Nabi berwudu sekali-sekali. Dan contoh-contoh yang seperti ini dari perbuatan-perbuatan yang boleh, yang mana dikerjakan sekali atau beberapa kali tapi jumlahnya sedikit, tapi gunanya untuk menjelaskan ini adalah hal yang boleh. Tapi yang afdalnya mana? Afdalnya yang pertama. Afdalnya yang pertama. Kalau dalam puasa atau tidak berpuasa, dalam orang musafir, Nabi mengerjakan puasa, Nabi mengerjakan berbuka. Yang afdalnya mana? Lihat kondisi. Tapi kuatnya yang kedua. Namun boleh kedua-duanya dilakukan. Ya. Kejadian-kejadian Nabi pada yang lain, Nabi sekali-sekali melakukan itu menunjukkan kepada, menjelaskan kepada orang bahwa perbuatan itu ada perbuatan yang boleh, tapi yang afdalnya yang mana? Yang awal, tawaf dengan jalan kaki. Bolehkah dengan kendaraan? Boleh. Kenapa? Nabi pernah tawaf dengan unta. Taib. Kalau seandainya tempat tawaf itu nanti dibikin eskalator, gimana? Mungkin enggak? Mungkin. Tempat sa'i itu dibikin eskalator. Ini duduk aja tegang, nyen gini. Karena teknologi sudah canggih. Sahkah tawafnya? Hah? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Orang di atas eskalator tuh ngapain dia? Berdiri aja kan? Baik. Orang di atas unta ngapain dia? Duduk aja. Sama dengan dorong gerobak. Ya, Arabia, yakni kursi roda. Dulu orang, sekarang enggak ada lagi yang ditandu. Dulu ditandu. Orang-orang yang tidak bisa ditandu, ya, oleh empat orang. Enggak boleh. Ya, mana tahu akan mungkin jelas. Yang pasti sekarang ini adalah sudah ada baik untuk kursi roda atau kursi roda listrik. Jadi satu orang aja lewat jalan. ya, atau mungkin pakai rombongan bikin apa mobil apa golf car, ya, mobil golf itu, ya boleh jadi, ya enggak? Nah itu adalah boleh dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas onta. Tapi afdalnya yang mana? Ya afdalnya adalah ya jalan langsung. Begitu juga dengan berwudu sekali-sekali, maksudnya wajah dibasuh sekali, tapi sempurna, tangan dibasuh sekali. Karena lihat air seketeknya, manajemen air nih. Kalau tiga kali yang sini sayut. Kita berwudu hanya sekali-sekali. Karena Nabi SAW pernah berwudu ya thulutsai muddin, 2/3 mud. 2/3 mud kalau dibawa ke mud itu begini. Ya, kalau ginian bocor lah ya enak. Ya, kurang lebih satu mud itu ada yang menakarnya yaitu 0,75 liter. Ya, ini kalau air botol itu ya. Air cup atau gelas. Gelas itu isinya berapa? 2,4. Ya, 2,4. Kalau kali 3 berarti 7,2. Nah, kurang sedikit lah. Nah, 3 botol lebih sedikit, 3 gelas 3 itu. Itu wudunya Rasulullah dari A sampai Z. Dari alif sampai ya wudunya. Nah, kalau 3 kali kayaknya mungkin boleh jadi tidak cukup airnya, gitu loh. Maka wudu boleh jadi sekali-sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, 3 kali, boleh dicampur sebagiannya ada 2 kali, sebagiannya ada 3 kali. Nah, perbuatan yang seperti ini dilakukan oleh Nabi terkadang adalah untuk menunjukkan bolehnya melakukan itu. Ya, adalah perbuatan itu rasa. Namun hafadha 'alal afdal minha, beliau menjaga yang lebih afdal darinya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat itu selalu mengikuti kegiatan Rasulullah, kejadian demi kejadian. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dari apa yang kita pelajari. Ya, salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.